نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، مدحاً لرحمة الله سبحانه وتعالى. في دلالة سبوح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. أو كما قال حديث صحيح رواية إمام أبو داود. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencipta syurga. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Dia kata apabila Allah buat syurga, qala li Jibril, Allah kata kepada malaikat Jibril, izhab fanzur ilaiha. Tuhan kata dekat Jibril, wahai Jibril, hampir tengok sat, aku ada buat satu benda nama dia syurga. Fazahaba fanawara ilaiha. Jibril pun pergi tengok yang kata syurga ni macam mana. Summa jaa faqala: ay rabbi wa izzatik, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Apabila Jibril pergi tengok syurga yang Tuhan buat ni, lepas dia tengok, dia balik mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril kata: ya Allah, ya Tuhan, demi kemuliaan-Mu, aku dah tengok dah syurga ni, ya aku pasti siapa juga yang dengar tentang syurga, dia tentu nak masuk syurga. Hadis ni nak cerita kepada kita, kata syurga ni satu tempat yang siapa pun kalau tengok berkenan. Bila Allah buat syurga, Allah suruh Jibril pergi tengok. Bila Jibril pergi tengok, dia patah balik naik dekat Tuhan, dia kata demi Allah, ya Allah, kalau macam itulah syurga, siapa pun nak masuk. Begitu. Summa habbaha bil makarih. Kemudian Tuhan lingkari syurga itu dengan benda-benda yang nafsu tak suka. Syurga, Allah atur dikelilingi syurga itu benda-benda yang makarih. Kita kata makruh. Makruh ni benda benci, Tuhan benci. Makarih maksudnya benda yang kita tak suka, kita benci. Syurga, siapa nak pergi syurga, dia kena lalu tak benda ada keliling syurga. Benda ada keliling syurga tu makarih. Benda yang manusia tak suka. Apa dia? Kena semayan. Manusia tak suka. Maka kerana tu ramai orang tak semayan. Nak masuk ke syurga, nak kena lintah makarih. Apa dia makarih? Puasa. Manusia tak suka puasa. Kalaulah puasa Ramadan itu tidak fardu sunat, ramai orang tak puasa. Macam mana ramai manusia tidak puasa Isnin Khamis? Macam mana ramai manusia tidak puasa Ayyamul Bidh, 3 hari tengah bulan? Macam mana ramai manusia tak puasa Yaumul Arafah? Macam mana ramai manusia tak puasa Tasu'a, tak puasa Ashura, tidak puasa 9, tidak puasa 10 Muharram? Pasal apa? Pasal makarih, tak suka. Allah jadikan syurga, Allah lengkari, Allah letak dikeliling syurga itu benda yang manusia tak suka. Dikeliling syurga ada derma. Manusia tak suka derma sebab manusia rasa sayang duit dia. Maka syurga yang dijadikan oleh Allah, yang malaikat Jibril bila tengok, malaikat Jibril kata siapa pun kalau tengok syurga mesti nak masuk. Allah letak benda-benda ni di keliling syurga. Allah kata dekat malaikat Jibril, izhab fanzur ilaiha. Tuhan kata pergi balik lagi sekali, tengok syurga tu lagi sekali. Fadhahaba fanzara ilaiha. Jibril pergi untuk kali keduanya, dia pergi nak tengok syurga. Fanzara ilaiha, dan dia tengok syurga, syurga yang dikelilingi dengan benda-benda yang macam tadi. Nak kena semayang, nak kena puasa, nak kena rajin derma, nak kena buat benda baik, nak syurga dikelilingi dengan benda-benda ni. Summa ja'a faqala ay rabbi wa izzati laqad khashitu an la yadkhulaha ahad. Bila dia balik mai dekat Tuhan, Jibril kata, ya Allah, kalau macam itulah benda yang berada di keliling syurga, kalau siapa nak masuk syurga, nak kena buat benda-benda itu semua, aku rasa, kata malaikat Jibril, tak ada orang nak masuk ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang hadis ni nak beritahu dekat kita ialah, nak masuk syurga ni senang bagi orang yang suka kebaikan, dan susah bagi orang yang tak suka kebaikan. Jumpa satu sahabat di workshop Aita tadi. Lepas jumpa dia, saya pun keluar. Ada tertinggal satu benda, nak kena patah balik balik. Patah balik mai dia tak ada dah, dia naik pergi sembahyang Zuhur. Turun mai, saya sajalah tanya dia. Saya kata, berapa orang yang duduk sembahyang Zuhur ni? Saya seorang dia. Mekanik punya ramai duk ada tu, dia seorang sembahyang. Dia kata, macam mana jadi ilmu ni? Biasa Ustaz. Biasa lah Ustaz. Saya katakan dia betul apa yang Quran kata. Sembahyang ini, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Tuhan kata sembahyang ni, dia jadi satu benda kabirah. Jadi satu benda besar. Satu benda berat. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Melainkan ke atas orang yang khusyuk hati dia. Nak buat benda baik ni senang bagi orang yang tertentu, tapi susah bagi orang yang tertentu. Semayang satu benda yang menjadi penentu. Nabi kata, al-farqu bainal muslim wal kafir tarku salat. Beza Islam dengan kafir ialah tak semayang. Kalau macam tu tegas Nabi kata tentang semayang pun orang tak semayang, contoh nak bercakap tentang hal lain. Kalau semayang yang boleh diselesaikan dalam masa 7 minit masuk dengan wuduk, habis ayat semayang 2 minit, semayang 5 minit. Kalau semayang yang mengambil masa 7 minit orang tak boleh buat, contoh nak bercakap tentang jihad, tentang nak tumpah darah untuk Islam, maka syurga yang semua orang duk teringin, duk mengidam nak masuk ni, dilingkari dengan benda-benda yang macam ni yang disebut oleh Nabi SAW al-makarih, benda-benda yang nafsu tak suka. Kemudian sambung hadis tu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma khalaqa Allahu an-nar, apabila Allah cipta ataupun Allah buat neraka, qala ya Jibril izhab fanzur ilaiha. Tuhan kata dekat Jibril, wahai Jibril, aku ada buat satu benda nama dia neraka, pi tengok sat macam mana keadaan dia. فذهب فنظر إليها. Jibril pun pergi tengok yang kata neraka tu, perhati semua, dia balik mai. ثم جاء, kemudian mai Jibril ni ke depan Allah Subhanahu wa taala. فقال, kata Jibril, ay rabbi wa izzatik la yasma'u biha ahad fayadkhuluna. Bila dia tengok neraka dengan api yang menyala, dengan bahan azab yang ada di dalam dia, dengan dia balik mai kepada Allah Subhanahu wa taala, Jibril kata la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Eh, dia kata siapa pun kalau tengok neraka ni tentu tak mau masuk. Tengok ke keadaan neraka tu, tengok ke api dia tu pun cukuplah, tak mau masuk. Belum tengok rantai besi, belum tengok ayam dano yang ada di neraka, belum tengok lagi yang kata timah pinatul qabal, yang kata timah yang mendidih. Belum tengok lagi benda-benda ni, belum tengok api saja, Jibril kata siapa pun tak akan masuk neraka ni. Fahafaha bisyahwat. Nabi kata Allah jadikan benda yang ada di keliling neraka ni benda yang nafsu suka. Allah ditabuk di keliling neraka tu, tabuk dengan benda-benda yang manusia bila tengok teringin, manusia bila tengok nak buat, manusia bila tengok tak boleh dilepas, tak boleh tinggal benda tu, melainkan nak pergi grab. Allah letak di keliling neraka ni apa dia? Engkar perintah Allah, tak mau semayang, tak mau puasa. Allah letak di keliling neraka ni apa dia? Dia letak zina, dia letak tabarruj bagi orang perempuan, dia letak benda yang atraktif, benda-benda yang menarik hati siapa pun bila tengok. Summa qala ya Jibril izhab fanzur ilaiha. Tuhan kata dekat Jibril, wahai Jibril, kita tengok lagi sekali neraka ni. Fa dhahaba fa nazara ilaiha. Jibril pergi tengok lagi sekali, dia tengok neraka, dia tengok benda ada di keliling neraka ni. Summa jaa Jibril balik mai kepada Tuhan, faqala, dia kata ay rabbi wa izzatik, wahai Tuhan, demi kemuliaan-Mu ya Allah, laqad khashitu an la yabqa ahadun illa dakhalaha. Dia kata aku takut tak ada seorang manusia melainkan semua masuk neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, itulah hakikat kita hidup dalam dunia. Kita hidup dalam dunia ni, benda yang kita tak suka itulah baik sebenarnya. Kita hidup dalam dunia ni, benda yang menarik kita itulah bahaya sebenarnya. Dan inilah yang nak diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua makna ni. Dia habar benda ni kepada umat masing-masing. Nabi Muhammad habar ke kita supaya hati-hati dengan neraka ni. Tapi apa jadi? Nabi Muhammad kena macam-macam. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Kata dia, ja'a Jibril alaihi salam zata yawmin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun hazin. Qad khubiba bid-dima'. Qad darabahu ba'du ahli Makkah. Faqala Jibril, ma lak? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال جبريل أتحب أن أريك آية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال جبريل ادعوا تلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال جبريل قل لها فلترجع فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي أو كما قال حديث صحيح رواية ابن ماجه daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia kata pada satu hari Jibril alaihi salam menjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pada ketika itu wahuwa jalisun hazin. Nabi duduk dalam keadaan hazin, dalam keadaan sedih, dalam keadaan nampak gundah gulana. Dan tahun Nabi kematian isteri, kematian pak penakan, dia panggil amul huzni, huzn, hazin, makna dia sedih. Amul huzni maksudnya tahun sedih. Bila Jibril mai ziarah Nabi pada hari itu, dia kata Nabi ni wa huwa jalisun hazinun. Nabi dalam keadaan duduk bersedih. Qad khubiba bid-dima. Waktu Jibril mai tu Nabi keadaan dia ni belum makan darah. Nabi duduk dalam keadaan belum makan darah di badan ni. Qad darabahu ba'du ahli Makkah. Yang jadi berdarah itu baca apa? Pasal penduduk Makkah pukul dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia istimewa dipukul oleh penduduk Makkah. Nabi tidak pernah curi harta orang, Nabi tidak pernah porak-peranda rumah tangga orang, Nabi tidak pernah pirampas hak kepunyaan orang, Nabi tidak pernah fitnah orang, Nabi tidak pernah buat benda tak elok. Tiba-tiba Nabi dipukul sampai berdarah-darah. Begitu. Faqala Jibril, Jibril kata, malak, wahai Muhammad, apa hal dengan kau ni? Duduk dalam keadaan berlumuk darah, dalam keadaan hazin, dalam keadaan sedih. Malak, Jibril tanya Nabi, awak pasal apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala bi haula'i wa fa'alu. Nabi kata, mereka buat aku ni, mereka pukul aku. Macam mana yang tengok ni, inilah keadaan aku. Aku dipukul oleh mereka. Semata-mata kerana aku ajak mereka sembah Allah. Semata-mata kerana aku ajak mereka buat benda baik. Semata-mata kerana aku larang mereka buat benda salah. Semata-mata kerana tu, aku dipukul sampai macam ni. Berdarah-darah. Qala Jibril, atuhibbu an uriyaka ayah? Jibril kata, okey. Mau dah, aku tunjukkan kepada kamu satu tanda kekuasaan Allah. Ini Jibril. Dia nak bagi, nak ubat hati Nabi. Jibril dia nak bagi hilang sedih Nabi. Bila Nabi cerita pasal ni, aku kena pukul ni, berdarah-darah macam ni, aku tak buat salah, aku tak buat benda jahat, tapi mereka buat kat aku semata-mata kerana aku ajak mereka sembah Allah. Jibril tak cakap banyak, Jibril kata, aku hibu an uriyaka ayat, sama tak, aku nak tunjuk besaran, satu tanda kebesaran Allah. Qal, na'an, arini. Nabi Muhammad kata, ya, tunjuklah apa-apa pun kepada aku. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي. Jibril dan Nabi tengok balik sana wadi, balik sana lembah. Antara Nabi dengan Jibril tu, balik sana ni ada sebatang pokok. Jibril kata, syuh, tengok pokok tu. Qala ud'u tilka syajarah. Jibril kata dekat Nabi Muhammad, okey Muhammad, hang panggil pokok tu mai. Ini nak hiburkan Nabi. Nak bagi Nabi rasa kata Tuhan tu ada. Apa bukti Tuhan tu ada? Ini bukti dia. Kekuasaan Allah. Panggil pokok yang dia ada balik sana lembah tu, panggil mai sini. Jibril kata. Fada'aha. Maka Nabi pun panggil pokok ni mai. Faja'at tamshi hatta qamat baina yadayhi. Pokok tu mai berjalan cedik cedik cedik cedik mai pun berdiri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Jibril kullaha fatarji. Jibril kata dekat Nabi, wahai Muhammad, pasal dia balik di tempat dia balik. Nabi panggil pokok-pokok berjalan mai sampai tu depan Nabi. Jibril kata balik dekat Nabi, fatarji. Suruh dia balik. Faqala laha. Nabi berkata, dia balik. Faraja'at hatta 'adat ila makaniha. Balik pokok tu, pergi balik ke tempat dia tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ke Jibril, hasbi. Dia kata, cukup. Aku percaya kepada Allah. Bukan makna Nabi tak percaya, tapi bila macam tu punya keadaan jadi, Nabi lebih keyakinan dia kepada Allah. Hadu kena sikit sebanyak berdarah ni, tolak pergi ke tepi bang. Allah ada. Hadis itu hadis sahih, riwayat Ibn Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikian yang kata Islam, tanda kekuasaan dia di mana-mana. Tak silap. Kalau kita jadi orang Islam, kita percaya dengan Islam, kita berjuang untuk Islam, tak silap tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Tuhan tu ada. Nabi kena balung, kata berdarah-darah, kita tak kena apa lagi. Kita tak kena apa lagi, tak ada apa benda ni semua. Teruskan kerja untuk Islam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan, jilid 2. Nurul Ihsan, jilid 2. Muka surat 295. Muka surat 295. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Al-Hijr. Tafsir surah Al-Hijr. Muka surat 295. Perenggan yang tengah tu. Dia kata kisah Syuaibah. Malam ni kita insyaAllah akan tengok kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ditonton siapa dia ni? Dia ni pak mentua Nabi Musa. Nabi Syuaib ini adalah bapak mentua kepada Nabi Musa. Dan dia adalah Nabi yang diutuskan kepada satu kaum. Yang dipanggil kaum itu dengan nama kaum Madian. Mindan Yanun Madian. Kaum Madian ni apa dia punya keistimewaan dia tuan-tuan? Kaum Madian ini yang pertama, mereka ni tukang kayu. Mereka ni duduk di dalam negeri Madian, negeri yang penuh dengan pokok-pokok kayu. Dan mereka ini pandai kayu. Siapa dia yang kata kaum ni, kaum Madian, kaum Nabi Allah Syuaib alaihi salam ini? Mereka adalah sekumpulan manusia yang terlibat di dalam bidang bisnes. Mereka adalah sekumpulan umat yang hidup mereka menyabar. Dan oleh kerana mereka ini hidup mereka menyabar, maka mereka sangat pandai dan sangat licik di dalam tipu daya perniagaan. Ini kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Dalam hal nak kecoh tumbang, timbang dan sikap dan suka, dia tu mereka pandai. Bak nak kecoh timbang, bak nak kecoh suka, ini bilang mereka. Kalau dalam bahasa bank ni, dia kata fraud, fraudulent. Ini bidang kemahiran kaum Nabi Syuaib alaihi salam. dan mereka terkenal di dalam kerja-kerja memalsukan barang. Mereka ni, di yang China, yang Thailand ni semua belajar daripada mereka ni. Kan? Ang belilah kasut Bali sepasang sampai 4-500, kita pergi Pekan Danau sudah jadi 45 ringgit. Kan? Mana dia belajar ni? Dia belajar daripada kaum yang duduk di Madian, kaum Nabi Syuaib. Dan inilah bidang kepakaran kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib akhirnya mati dan kuburnya sampai hari ini ada di Jordan. So, kita nak pergi apa nama kubur Nabi Syuaib, kita akan melewati ataupun melepasi satu kawasan yang dipanggil Jordan Valley. Kita nak pergi ke kuburnya. Ada di satu kawasan perbukitan, kawasan bukit, kubur dia. Jarak daripada Amman lebih kurang dalam 10 kilometer. Nak pergi ke kubur dia. Itu kubur yang disepakati oleh ramai ulama bahawa itu kubur Nabi Syuaib. Adapun puak Syiah Lebanon, puak Syiah Lebanon mereka claim kata kubur Nabi Syuaib berada dekat dengan mereka di satu tempat yang bernama Galili di Israel. Mereka kata kubur Nabi Syuaib berada sana dan mereka jadikan perayaan setahun sekali. Mereka berhimpun di kubur yang mereka claim kata kubur Nabi Syuaib alaihi salam. So, Nabi Syuaib ini ialah pak mentua Nabi Musa. Cuba kita baca cerita dia. Apa dia kata di sini? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in kana ashabul aikati lazalimin. Dan bahawasanya adalah ashabul aikah itu zalim sekalian mereka kerana dusta Nabi Syuaib. Mereka ni penduduk satu tempat, satu kampung di dalam Madian ini, satu kampung nama dia Aikah. Mereka ni punya masalah apa dia? Allah hantar dekat mereka satu Nabi nama Nabi Syuaib, mereka tak pernah. Ini masalah mereka. Menolak Nabi. Baik. Aikah itu adalah kampung kayu-kayu banyak. Ha, ini yang kita kata tadi di antara keistimewaan umat Nabi Syuaib ini apa dia? Di antara keistimewaan dia, mereka ni pandai kayu. Baik. Maka kedudukan yang dikatakan Aikah itu dekat Madinah, kampung Syuaib. Dia kata tak jauh dengan kampung Asyik, bandar yang menjadi kampung Nabi Syuaib. Dia kata. Fantaqanna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Maka kami seksa mereka itu dengan dibinasa mereka itu yang amat sangat. Dan bahawa kedua Lut dan penduduk Aikah itu sungguh mereka ini menjadi imam dan menjadi ikutan yang nyata pada kebinasaan. Kesudahan kepada umat Nabi Syuaib kerana menolak Nabi Allah Syuaib alaihi salam, kesudahannya apa dia? Mereka ni dibinasakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia benar macam tu. Kita baca daripada zaman Nabi Nuh. Daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita siapa pun lawan mana-mana Nabi pun berakhir dengan kebinasaan. Pengajaran dia satu saja. Yang kita duk baca tafsir panjang lebar berjilid-jilid kitab ni, pengajaran dia satu saja. Apa dia? Jangan bantah Nabi. Itu saja. Bukan soal Nabi Nuh, bukan soal Nabi Hud, bukan soal Nabi Saleh, bukan soal tak. Soalnya siapa bantah, tak kira Nabi mana pun, pasti binasa. Sama ada Allah binasakan atas dunia lagi, ataupun Allah tunggu di akhirat, pasti dibinasakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia main kisah Nabi Saleh. Firman Allah, وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Dan sungguh telah dusta oleh orang-orang Hijr akan segala rasul yang disuruh kepada mereka itu, iaitu Nabi Saleh. Tadi cerita Nabi Syuaib, macam mana orang tolak dia dibinasakan, tidak mai pula kepada kita cerita Nabi Saleh. Siapa yang tolak Nabi Saleh juga dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian dia kata, kerana dusta seorang Nabi maka lazim dusta segala nabi. Sebab sekutu mereka itu pada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi bahasa Arab. Tonton tengok ayat Quran tu dia guna tadi, wa laqad kadzdzaba ashabul hijr al mursalin. Perkataan al mursalin plural, jamak, ramai. Sedangkan penduduk Aika, penduduk Hijr ini, mereka mendustakan Nabi Saleh seorang saja. Tapi pasal apa Tuhan kata mereka mendustakan rasul-rasul banyak? Pasal apa? Pasal tolak satu Nabi sama macam tolak semua Nabi. Dia macam tu. Ini yang kata hal iman dalam agama. Yang katakan rukun iman, walaupun dia kata ada enam, tolak satu sama macam tolak semua. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada malaikat, dia percaya kepada nabi-nabi, dia percaya kepada hari kiamat, dia percaya semua, dia tak percaya qada qadar saja. Itu yang dia tak percaya. Hak lain semua dia percaya. Rosak semua. Dia dianggap orang yang tidak beriman. Dia satu orang yang tidak Islam. Dia percaya Allah, dia percaya Rasul, cuma dia tak percaya malaikat. Hari kiamat ke qada qadar, tak semua dia percaya. Kiamat dia tak percaya. Dia kata mana boleh kiamat. Dia kata dunia kita duduk lah ni tak tahu berapa juta tahun dah. Kalau kata nak jahannam lama dah. Mana ada hari kiamat, tak ada. Satu tu aja dia tolak. Quran baca, hadis Nabi baca, tapi kiamat tak percaya. Dia jadi orang yang tak beriman. Ayat ni cerita kata apa? Kata penduduk Hijr tolak Nabi Saleh. Tolak Nabi Saleh, Tuhan kata sama macam tolak Al-Mursalin. Macam tolak semua Nabi. Orang Kristian, mereka stop cakap Nabi Isa saja. Mereka tak mau Nabi Muhammad. Tak mau Nabi Muhammad seorang itu, mereka kata. Sama dengan Yahudi, mereka stop cakap Nabi Musa. Mereka tak mau dah lepas pada tu. Kerana cakap tu saja, mereka tolak yang kemudian daripada tu, mereka kata. Tidak boleh. Dan demikian hal dengan Quran. Quran mai dekat kita 30 juzuk, 6,000 ayat lebih. Kita tolak satu ayat ya. Aku yang lain semua aku percaya. Cuma kat hukum hudud ni aku tak boleh terima. Jahannam. Pasal apa? Pasal ini menyentuh tentang persoalan iman. Pasal ini menyentuh tentang persoalan akidah. Iman ataupun akidah dia kena ambil semua. Dia tak boleh pilih. Jom kita tengok ayat yang berikutnya. Dia kata apa? Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Dan kami telah datang kepada mereka itu kenyataan kami, maka adalah mereka itu berpaling sekalian daripadanya. Ini umat Nabi Saleh. Tuhan buat main dekat depan satu nabi nama dia Saleh. Dia bertolak Nabi Saleh. Sama macam umat Nabi Muhammad, Tuhan bangkitkan satu Nabi daripada suku mereka, daripada bangsa mereka, daripada adik-beradik mereka, mereka tolak. Tolak, mereka kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Allah datangkan kepada mereka ini satu tanda kekuasaan Allah, iaitu unta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh. Nabi Saleh dibekalkan dengan satu unta, unta betina. Dan unta ni menjadi tanda kekuasaan Allah kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Depa cabar Nabi Saleh, ada bukit sebiji tentu, depa kata Saleh, kalau betul hang utusan Allah, hang suruh Tuhan hang buat keluar unta daripada bukit Pejaya tu. Apa nama kaum Nabi Saleh ni tuan-tuan? Apa nama dia? Kaum Samud. Apa kehebatan yang kata kaum Samud ni? Apa kehebatan dia? Kehebatan mereka dari segi arsitektur dan juga engineering. Mereka ni boleh membina satu istana hebat di tengah kawasan lapang untuk dijadikan tempat duduk waktu panas. Dan mereka boleh membina rumah dalam tengah bukit sebagai tempat kediaman waktu sejuk. Hebat mereka dalam bidang arsitektur. Nak buat rumah banglo sebiji tengah padang pun itu bidang kemahiran mereka. Nak pergi belah bukit, nak buat kediaman mewah dalam bukit pun itu kehebatan mereka. Oleh kerana tangan dia ni tangan duk main bukit. Bukit pejai dia boleh pergi buat bagi jadi rumah cantik. Maka dia bercabar Nabi Allah Saleh alaihi salam. Wahai Saleh, ini bukit, panggil seekor unta keluar daripada bukit tu. Kami nak tengok dengan mata kami. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba bergegak bukit tu, bergegak keluar unta dia. Terkejut dia balik. Terkejut tu, terkejut beriman kepada Allah. Tak juga. Dia kata, Saleh, engkau memang ahli sihir yang hebat. Ini cerita kaum Samud. Mereka ni jadi macam ni. Baik. Maka tiada diambil fikir mereka itu padanya. Unta dah keluar dah. Mereka tak ambil pengajaran apa. Mereka kata Nabi Saleh sudah main magic. Begitu. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Dan adalah mereka itu yanhitun ni maksudnya pahat. Yanhitun maksudnya pahat. Satu martun, satu buk pahat ni. Pahat ke apa dia panggil? Macam kita duk ukiah nak buat apa? Itu kerja dia. Baik, Tuhan kata apa? وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Tuhan kata, dan adalah mereka itu ambil daripada bukit-bukit itu berbuat rumah. Maksudnya dia pahat bukit itu menjadi rumah. Aman daripada seteru dan pencuri. Bila dia duduk dalam itu, kalau musim, musim sejuk. Masuk duduk dalam bukit, dia jadi panas. Dan kawasan bukit ni bila buat masuk, dia tak ada pencuri nak masuk, akses satu pintu saja. Dia selamat daripada gangguan pencuri dan penyamun. Artinya, korek mereka itu akan bukit. Perbuat lubang tempat duduk di dalam musim sejuk. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Tuhan kata, maka ambil akan mereka itu oleh sayhah. Sayhah ni maksudnya apa? Jerukah. Siapa yang pergi jerukah ni? Kena jerukah pun mati. Siapa yang pergi jerukah depan ni? Jibril alaihi salam. Kan? Muqaddimah tadi kita baca dua hadis cerita pasal Jibril. Satu katanya Tuhan buat syurga, Tuhan suruh Jibril pergi tengok. Jibril balik main, dia kata apa? Dia kata kalau macam tu syurga, siapa pun nak masuk. Allah buh dikelilingi syurga, benda-benda tak yang orang tak suka, suruh Jibril tengok pula. Jibril patah balik main, dia kata kalau macam tu aku ingat siapa pun nanti tak masuk syurga. Tuhan buat neraka, Tuhan suruh Jibril dia kejar dia. Hadis yang kedua kita baca tadi, Jibril main jumpa Nabi waktu Nabi kena punggai, kena pukul berdarah-darah. Jibril tanya Nabi, Malak, ya Muhammad, apa hal Muhammad? Dia kata, dia pukul aku jadi macam ni. Jibril kata, tak apa. Hanak aku tunjuk satu tanda kekuasaan Tuhan. Nabi kata, tak, panggil pokok main. Ini siapa buat kerja ni? Jibril alaihi salam. Ini pula lagi satu tugas Jibril. Kata dia, bila Allah murka dekat satu kaum, Allah hantar Jibril, pergi settle depan ni. Bulan lepas kita baca Jibril pergi buat apa? Kepada kaum Nabi Lut. Dia pergi terbalik bumi daripada duduk tu jadi laut mati. Siapa buat benda ni? Jibril alaihi salam. Ini pula malam ni kita baca pula cerita kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Apabila dia bantah Nabi Saleh, Allah hantar Jibril juga ni. Jibril buat apa? فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Maka ambil akan mereka itu oleh sayhah. Sayhah ni maksudnya jerka daripada langit pada ketika waktu subuh. Fama aghna ankum ma kanu yaksibun. Maka tiada mengaya daripada mereka itu barang yang ada mereka itu usaha, yakni daripada rumah dalam bukit, daripada himpun harta dan sebagainya. Apabila sampai waktu binasa mereka itu, tiada sesuatu boleh menegaknya. Kaya raya, duit ringgit banyak dan sebagainya, Tuhan hantar Jibril seorang aja pergi jahanam habis semua sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak tengok lebih panjang cerita tentang Nabi Saleh, tuan-tuan patah balik jilid kita ni ke muka surat 75. Siapa ada kitab, patah balik ke muka surat 75. Ini dia cerita lagi detail tentang kisah Nabi Saleh. Patah balik muka surat 75. Benda ni, bab ni kita baca di Masjid Tuan Abdullah Tanah Liat pada 22 hari bulan 9 tahun 99. Ni kita dah baca dah 22 hari bulan 9 tahun 99. 1999 dia panggil. Berapa tahun dah? 13 tahun dah kita baca. Saja kita baca balik lagi sekali nak dengar cerita kaum Nabi Saleh ni. Muka surat 75, tuan-tuan Gostan, muka surat 75, kisah Nabi Saleh, dia kata. Saja kita go through balik lagi sekali, refresh balik benda yang kita dah dengar dulu. Surah ni surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila samud akhahum salihan. Dan kepada kaum Samud dihantar kepada mereka seorang nabi yang bernama Nabi Saleh. Qala ya qaum ibudullah. Nabi Saleh bila berjumpa kaum dia, kaum Samud, dia kata, wahai kaumku, ibudullah, jom kita pakat sembah Allah. Mai kita pakat-pakat sembah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Nabi Saleh dia hantar dekat mereka. Ni hampa dia sembah batu, hampa dia sembah kayu, hampa dia sembah matahari, hampa dia sembah orang. Hampa dia semua ni bukan Tuhan. Tuhan Allah saja. Jadi hantar dekat kaum Samud. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Kata dia, sesungguhnya telah datang kepada kamu satu mukjizat daripada Tuhan kamu atas benarnya aku sebagai rasul. Apa dia? Hadhihi naqutullahi lakum ayat. Ni dia kata, ni unta betina ini adalah mukjizat besar yang Allah Subhanahu wa taala hantar mai kepada kita sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cuba baca tu, dia kata apa? Bahawa keluar seekor unta daripada bukit kecil jadi mukjizat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Maka mendoa Nabi Saleh kepada Allah, tiba-tiba berbuat bukit itu seperti unta nak beranak. Tiba-tiba pecah bukit itu, keluar daripadanya seekor unta betina seperti yang dituntut oleh kaumnya itu. Bukit itu bergegang-bergegang macam unta nak beranak. Keluar main satu unta betina terus besar. Keluar main satu unta betina besar begitu. Kemudian daripada waktu keluar itu, beranak dia seekor anak jantan. Keluar-keluar daripada bukit tu, dia pula beranak. Unta ni pula beranak main satu anak jantan. Benda ni berlaku di depan mata kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Dia bercabar-cabar, Tuhan tunjuk. Tunai-tunai masa tu juga. Tuan-tuan, kalau tu aku tak mau beriman lagi, tak tahu nak kata. Tak ada petunjuk sungguh lah. Macam tu punya benda. Cabar-cabar Tuhan tunjuk, tak mau beriman lagi. Maknanya apa? Tak ada hidayah Tuhan. Kan zaman Nabi SAW cakap suruh belah bulan. Jadi tak benda tu? Jadi. Sebahagian ulama hadis kata jadi dua kali. Nabi isyarat dengan jari dia, bulan tu terbelah dua, turun main kapit bukit. Kejadian itu berhampiran dengan Mina di Mekah. Lepas tu naik bercantum balik depan mata mereka. Mereka tengok benda tu, mereka beriman tak dengan Nabi Muhammad? Dah. Macam mana kaum Samud cabar Nabi Allah Saleh, keluar unta, keluar daripada bukit beranak, tak beriman juga mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, fadzaruha ta'kul fi ardillah. Tuhan kata apa? Wahai Saleh, apa dekat kaum kau ini unta, unta Allah, biar pergi ke dia. Fadharuha, biar pergi ke dia. Ta'kulu fi ardillah. Dia nak makan apa di atas muka bumi Tuhan ni, jangan dia halang dia. Unta ni unta Allah, naqatullah. Biar pergi ke dia. Dia nak pergi mana, dia nak makan apa, dia nak minum apa, jangan pergi duk kacau dia. Pasal apa? Pasal unta ini naqatullah, ini unta Allah. Begitu. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Jangan siapa disentuh unta itu dengan niat jahat. Jangan ada siapa pergi nak sentuh unta tu dengan niat jahat. Nak pergi semelih dia ke. Ataupun nak pergi pelari dia ke. Ataupun nak ambil di wawak dia rumah ke. Jangan siapa sentuh unta Allah ini dengan niat jahat. Tuhan pesan. Nabi Allah Saleh beritahu, فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Siapa pergi sentuh dengan niat jahat, azab pedih akan kena orang tu. Nabi Saleh dah beritahu kepada kaum Sabu'ri, وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا. Yang kata kaum Samud, kaum Nabi Saleh ini, ingatlah olehmu kerana menjadi Allah akan kamu khalifah di atas muka bumi. Kaum Samud ni dilantik Allah menjadi khalifah di atas muka bumi selepas binasanya kaum Ad. Dia diberi kedudukan istimewa oleh Allah. Tiba-tiba dia patah terima kasih kepada Allah. Dia nak dibunuh untuk Allah. وَرْضَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. Dan Allah mendudukkan mereka di atas muka bumi Hijaz itu. Iaitu tempat di antara Hijaz dan Syria. Itu lokasi mereka. Kalau hari ini daripada Madinah nak pergi naik ke utara itu, lebih kurang 5 jam perjalanan dengan bas. Di situlah tempat mereka ini. Tempat kaum Samud ini. تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا. Yang kata hebatnya kaum Samud, umat Nabi Saleh ni, ialah mereka boleh terbuat daripada tanah rata itu rumah mahligai. Kalau kawasan tanah rata, mereka boleh bina satu istana untuk rumah duduk mereka. Yang ni duduk pada waktu ahad, pada waktu hangat. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. Dan mereka korek bukit untuk nak buat rumah, iaitu pada musim sejuk. Ini hebat mereka ni. فَذُكُرُوا أَلَىٰ Allah. Maka ingatlah olehmu akan segala nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Kaum Samud ni, satu, Tuhan bagi mereka jadi khalifah sebagai ganti kaum Ad. Yang kedua, Allah bagi dekat mereka kemahiran dalam bidang arkitektur. Mereka boleh buat rumah banglo di kawasan rata dan mereka boleh tebuk bukit buat kediaman mewah di dalam bukit. Itu nikmat Allah bagi. Maka Allah kata, sesuai dengan nikmat aku bagi ini, bersyukurlah pada aku. Macam kita, tuan-tuan, kita duduk di Malaysia ni, tak boleh ni ya, tuan-tuan. Oh, jangan cakap Malaysia ni. Jangan cakap juga, kalau Malaysia ni tak boleh, orang Indonesia tak main kat kita. Kalau Malaysia ni tak boleh, orang Thailand tak main buka kedai tom yam di sini. Kalau Malaysia ni tak boleh, daripada Filipin, daripada mana rata dunia ni duk mai cari makan di sini. Kalau Malaysia tak bagus, Malaysia tak akan menjadi tempat tumpuan semua orang di seluruh dunia. Mai sini tak mau balik. Buka TV tengok 999 cerita apa? Cerita immigration duk tengkap puak tak mau balik. Pasal apa tak mau balik? Pasal bumi Malaysia ini bumi bertuah. Minta rajin dia. Saya tak masjid mana baru ni. Minta rajin saja. Ada rajin dalam diri kita, boleh hidup senang. Paling tak ada, pergi potong apa nama pisang dalam hutan, mai goreng pisang tepi jalan. Saat lagi time balik kerja, 4:30, 5:00, berderet kereta nak tinggal beli jujur pisang. Tu. Gerai goreng pisang di sebelah sekolah kebangsaan Sungai Dua tu tuan-tuan. Kedai favorite saya beli goreng pisang. Ya. Cuak pisang, lepas tu apa, pokok lepo, apa sebelah dia pulu udang. Tuan-tuan, saya nak balik pejabat pukul 2, saya kena telefon dulu. Ni nak beli cuak pisang ni, kena telefon dulu. Pukul 2, telefon. Ada tak ada? Banyak tu ya soalan. Assalamualaikum, ada tak ada? Dia kata, ah nanti baik ustaz telefon YG. Ada. 2:30 telefon dia kata minta maaf banyak-banyak ada ustaz. Habis. Minta rajin ya. Dua abang tak ada duit, dua abang. Penyedah. Rajin, dia ada. Bertuahnya bumi Malaysia ni. Tak mahu bersyukur pada Allah. Syukur maksudnya apa? Syukur maksudnya apa Tuhan suruh kita buat di atas bumi Malaysia ni. Ini tanda syukur kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah ni apa? Quran kata apa? Hadis kata apa? Kita nak buat di Malaysia ni. Itu tanda syukur kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah ni dibuktikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mendaulatkan agama Allah. Itu tanda syukur kita kepada Allah. Ini benda yang kita kena buat. Tidak cukup dengan Allah jadikan bumi kita bumi bertuah ini, bumi yang menjanjikan rezeki kepada orang yang rajin. Allah letak pula Malaysia ni dari segi geografinya. Malaysia ni macam macam apa kita kata ubi kayu. Dikelilingi oleh negeri-negeri lain nak protect kita daripada sebarang kemungkinan yang berlaku. Mai tsunami berlaku di laut bagi sana Bandar Aceh ni. Jadi bergerak laut ni Sumatera jadi penampan kita. Delta nanti kena teruk hujung-hujung yang mai kat kita. Jadi di belah selatan danau dia Pulau Jawa pertahankan Malaysia. Jadi di sebelah balik sini Borneo dia pertahan kita. Allah letak Malaysia ni di kedudukan yang sangat strategik, maka kita selamat daripada malapetaka yang nak jadi. Tak mau bersyukur lagi pada Allah. Tak mau bersyukur lagi pada Allah. Bercakap macam-macam lagi tentang Quran, tentang hadis, tukar bercakap mulut cakwe lagi. Apa kejenis manusia ni? Kita ni samuk ke semut enggak kita ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita duk baca ni jangan baca saja. Baca ambil yang kibar. Kaum Samud bantah Nabi Saleh jahanam depan ni. Kita jangan bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahanam yang sama akan mereka kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Tuhan kata wala ta'sal fil ardi mufsidin, maka janganlah kamu buat rosak di atas muka bumi ini akan sebagai rosak yang ada. Jangan. Tuhan dah bagi macam ni, negeri bertuah, dia bagi kita dilengkungi oleh negeri-negeri yang menjaga kita daripada ancaman tsunami, gempa bumi. Malaysia tak ada, tuan-tuan, tak ada gunung berapi sedikit pun. Gunung cerai berapa punya lama dia ada, tak terbit-terbit api. Tuhan bagi kat kita ni, cerai, gunung cerai, Allah bagi mai kat kita sebagai pasak bumi. Dia perkemas Malaysia ni lagi. Sedangkan tepi-tepi kita aja tengok Indonesia, apa malapetaka yang tak ada kat dia. Tak habis-habis. Bumi berapi sampai hari ni, walaupun tak meledak, duk berasap sedia. Maknanya macam time bomb, bila bila masa boleh meletup. Malaysia tak ada benda-benda itu semua. Tak mau bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumi. Apabila Nabi Saleh diajak kaum Samud beriman, maka bangkit orang-orang yang tak kabur daripada kaumnya. Bangkit nak challenge Nabi Allah Saleh alaihi salam. Bangkit mereka ni. Lillazina stud'ifu liman amana minhum. Dia berkata dekat orang-orang yang daif-daif yang ikut Nabi Saleh. Dan ini fitrah, benda fitrah. Agama biasanya akan didokong oleh orang-orang susah. Biasa. Daripada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam sampai zaman Nabi Muhammad hidup. Sampai kelar ni. Hak banyak duk main lemah kaki di masjid, duk dengar kuliah, duk dengar ceramah ni orang susah. Hak banyak. Hak senang ni tak amat. Pasal apa? Hak senang tak ada masa. Pasal apa? Pasal hak senang sibuk. Pasal apa? Pasal hak senang rasa dia dah senang dah. Buat apa nak semayang, nak minta apa kat Tuhan. Apa hak ada kat dia cukup dah. Hadungan ini orang susah. Maka berkata orang-orang yang angkuh sombong, orang-orang kaya, orang besar-besar daripada kaum Nabi Allah Saleh kepada orang yang daif-daif yang ikut Nabi Allah Saleh alaihi salam. At-ta'lamuna anna salihan mursalun min rabbi. Dia katanya ni, nak tanya hampa, betulkah, hampa percayakah Nabi Saleh itu Nabi yang diutuskan Tuhan mai kat kita? Dia ditanya. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Geng-geng susah ni kata kami, apa juga benda yang Saleh bagi tahu kami beriman. Ni orang susah ni kata kami beriman. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Orang kaya ni kata apa? Apa yang apa percaya tu kami tak percaya. Apa percaya dekat Saleh tu? Kami tak. Hampa kata Saleh tu Nabi, kami kata tak, dia orang biasa macam kita semua. Hampa kata Saleh ni terima wahyu daripada Allah, kami kata tak, dia ni merepek aja. Apa yang hangpa kata, kami tak percaya. Ini kata orang-orang yang takabur daripada kaum Nabi Saleh. Tidak cukup dengan itu. Fa'aqarun naqah. Mereka tangkap unta Nabi Saleh, mereka sembelih. Mereka pergi tangkap unta yang Nabi Saleh kata jangan, siapa ada niat tak elok dekat unta ni. Niat tak elok pun jangan. Mereka pergi tangkap. Fa'aqaru. Maka mereka sembelih unta tu. Oh, ni cukup. Oh, tak tahu nak abang. Kalau orang Kelantan kata berdebek. Ni cukup berdebek ni. Hak kata tak boleh tu, apa dia nak buat. Tuhan kata apa? Fa'aqarun naqah. Maka semelih mereka itu akan naqah, akan unta Nabi Saleh itu. Yang pi semelih ni satu orang yang bernama Qatar bin Salih. Pi atas suruh mereka itu. Ada 9 orang kepala samping zaman tu. Depa upah dia ni suruh pi semelih. Dia ni yang kata nama Qatar bin Salih. Dia ni makan upah. Dia bagi duit kat dia, ambil semelih unta ni. Dia tengok nak jadi macam mana. Saleh kata kalau kita pergi tempuh unta ni dengan niat tak elok, azab pedih nanti main. Acu ambil semelih, tengok kaya bagi duit kan. Yang upah dia ni adalah 9 kepala gangster pada zaman itu. Sabda Nabi SAW, Ashqal awalin akhirun naqah. Nabi Muhammad, masa zaman Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad kata di kalangan orang yang dulu-dulu yang paling celaka. Ashqa, maksudnya yang paling celaka. Ashqal awalin, orang yang paling celaka di kalangan umat dulu-dulu, akhirun naqah, ialah orang yang semelih unta Nabi Saleh. Ini manusia paling celaka, Nabi Muhammad kata. Dan terlebih celaka lah orang yang hari ini, iaitu orang yang membunuh Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Nabi kata tu Ali duduk hidup lagi. Sayyidina Ali duduk hidup lagi. Nabi kata lah. Dan orang yang paling celaka daripada kalangan umat kemudian adalah orang yang bunuh Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Ali duduk ada masa tu. Ali tengok, aku nak mati kena bunuh kan? Nabi habak dah. Dan akhirnya apa jadi dekat Sayyidina Ali? Dia mati kena bunuh. Nabi kata kedudukan paling celaka ni ini dua. Satu, tak bunuh unta Nabi Saleh. Yang kedua, tak bunuh Sayyidina Ali. Kalau umat dulu paling celaka yang bunuh unta Nabi Saleh. Umat hari ini tak paling celaka. Dia kata yang seorang yang bunuh Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Nabi dah kata dalam hadis dia begitu. Dan dia kata apa? Wa'atau an amri rabbihim. Dan langkah mereka itu daripada suruh Tuhan mereka itu. Tuhan kata jangan bunuh unta, mereka pergi bunuh. Wa qalu ya salih i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Dan kata mereka itu kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, bawa mai olehmu kepada kami barang yang kau janji daripada azab jika engkau benar daripada Nabi. Dia pergi bunuh unta tu. Lepas bunuh, dia pergi cari Nabi Saleh. Dia pergi kata dekat Nabi Saleh, i'tina bima ta'iduna. Ni, hang kata siapa pergi bunuh unta ni, Tuhan nanti bawa main azab. Okey, ni kami nak beritahu, kami dah bunuh dah. Mana azab? Panggil main lah ni. Gede-gede lah tuan-tuan. Tak tahu nak apa. Patut Nabi kata, ashqal awalin akhirun naqah. Orang paling celaka daripada umat dulu ialah orang yang bunuh unta ni. Pasal apa celaka? Pasal dia bunuh unta mukjizat, dia main jumpa Nabi Saleh, ceren pula. Okey, Saleh, hang kata pasal bunuh unta akan kena azab. Ni nak beritahu, kami dah bunuh dah. Mana azab Tuhan? Buat main. Oh, tuan-tuan. Sampai macam tu sekali. Baik, apa jadi dia kata? Apa barang yang terjadi bawa main. Dan dia kata adalah semelih unta itu berlaku pada hari Rabu. Dia kata. Maka kata Nabi Allah Saleh alaihi salam, subuh esok muka kamu akan jadi kuning. Dalam ayat Quran lain Tuhan sebut, Nabi Saleh kata kepada mereka ni, tamatta'u fi darikum salata ayyam. Bila dia main apa? Saleh, unta kami dah bunuh. Mana dia azab? Mana dia azab? Apa benda Tuhan nak bakar kami? Mana dia? Nabi Saleh jawab balik, tamatta'u fi darikum salata ayam. Nabi Saleh kata, berseronoklah hamba tapi takat 3 hari. Ni dalam Quran. Tamatta'u fi darikum salata ayam. Okey. Hampa mau azab, hampa diberi oleh Tuhan peluang lagi 3 hari. Nak berseronok-seronoklah. 3 hari saja, Nabi Saleh kata. Dalam riwayat, dalam tafsir Ibnu Katsir, dia bawa cerita ni. Nabi Saleh kata dekat mereka, hari ini hari Rabu. Esok hari Khamis, hampa bangkit tidur. Muka hampa jadi kuning, dia kata. Dan kemudian subuh hari Jumaat, muka kamu akan jadi merah, dia kata. Dia kata kepada dia, esok muka hampa kuning, lusa muka hampa nanti jadi merah. Kemudian subuh hari Sabtu, muka hampa jadi hitam. Dia kata. Ini riwayat di dalam Ibnu Katsir. Maka tak kata subuh kami, bangkit-bangkit tidur, kuning muka mereka itu. Ni, something, 9 orang ni. Bangkit-bangkit tidur, tengok-tengok muka kuning. Dia kata penguat. Jadi semua orang takut tak depan ni? Takut. Tapi bangsa kecelaka ni, inilah orangnya dia. Takut-takut juga. Dia tengok dia tadi, ni orang baik ni. Nabi Saleh ni orang baik, nampak muka ulama, muka Nabi tuan-tuan. Banding dengan muka jemuan dia pun ni. Jemuan ni dia kenal orang baik. Yang kata jemuan ni dia tengok orang baik, dia kenal dia orang baik. Tapi bangsa kejahat ni, dia lupa yang baik lalu dia lawan. Tapi mu di sudut hati tu takut. Itu sebab orang-orang jemuan ni bila nak buat doa selamat, dia panggil orang baik-baik ni. Pasti apa? Dia tak buat diri. Kalau dia tak hati baca Yasin, dia berhati, tapi dia tahu. Dia kata, ya ni mau panggil orang masjid main. Pasti dia tanya, orang panggil orang masjid, orang buat sendiri lah. Dia tengok muka dia dalam cermin, muka aku kalau minta Tuhan tak bagi. Orang kena panggil orang masjid main. Ni yang orang jemuan ni. Tak, ni lah ni, lah ni pun jadi lu tu, lah ni pun. Dia tengok muka dia, dia kata, kita kalau minta tak jalan, panggil dia bawah. Berlaku kepada umat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Bila Nabi Saleh kata, hanya dia rapuh, esok hampa bangkit muka hampa jadi kuning. Lusa hampa bangkit muka hampa jadi merah. Tulang hampa bangkit muka hampa jadi hitam. Lepas tu hampa jahanam. Bangkit-bangkit pagi esok, tengok muka kuning. Maka yakin mereka itu akan azab Allah. Dia merah. Baik, dia kata sungguh kan? Tak Nabi Saleh kata ni nak jadi betul kan? Begitu. Kemudian subuh Jumaat, merah muka mereka itu. Maka bertambah takut mereka itu. Bangkit-bangkit pagi Jumaat, bini dia kata, wah muka abang merah. Dia kata, pergilah. Betul lah, dia kata. Kemudian hari Sabtu, muka jadi hitam. Maka bersiap mereka untuk binasa. Bila hari Sabtu bangkit-bangkit, bini kata, apa abang ni abang sakit apa ni? Kemarin merah ni dia rumah hitam pun. Dia kata, confirm. Pasal apa? Quran kata, yang disebut oleh Nabi Allah Saleh, tamatta'u fi darikum salata ayyam. Berseronoklah hampa takat 3 hari. Rabu mereka bunuh, Khamis, Jumaat, Sabtu. Suruh. Macam yang Tuhan kata. Yang disebut oleh Nabi Allah Saleh alaihi salam. Tak lama selepas itu apa jadi, maka datanglah sayha azimah. Iaitu satu jerakah yang berat. Dia main. Satu jerakah yang berat daripada langit. Dan suaranya seperti halilintar. Dan segala suara yang di dalam bunyi dengan gerak gempa yang keras. Mati sekalian mereka itu. Yang mati ini bukan 9 gangster ni saja. Semua yang tidak ikut Nabi Allah Saleh alaihi salam mati semua sekali. Adapun anak nafkah itu lari balik ke batu tempat keluar mak dia tadi ini. Maka masuk dia ke dalamnya. Anak ni yang tadi unta betina keluar beranak main anak jantan ni, hak mak ni, hak unta betina ni, ibu ni kena semelih. Anak ni duduk-duduk. Bila dah jadi macam tu, anak ni lari balik ke batu belah batu bercampur. Di lut hilang dalam batu. Ini kejadian diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang kita duk baca, duk khatam tiap-tiap kali Ramadan ni. Kita ni duk baca ni khatam, duk lawan tanya, hang khatam tak? Aku dan dua kali, alhamdulillah. Hang faham ke ayat yang hang khatam dua kali tu? Ni cerita unta keluar unta. Hang faham ke tak faham? Tak faham, tajwid pun tak betul. Baca ni, baca apa? Baca nak khatam banyak kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka masuk dia balik dalam batu tu dan tertutup balik batu tu. Fa'akhadathum rajfah. Maka ambil akan mereka itu oleh gerak gempa yang kuat daripada bumi dan suara yang deras daripada langit. Tuhan Mu'min dua kat depa. Satu apa dia? Suara gempa daripada langit dan diikuti dengan bergegak bumi ni, mati habis semua ni. Fa'asbahu fi darihim jatimin. Dalam surah Al-A'raf dia kata, dan jadilah mereka itu, kampung mereka itu, mati sekalian bergelempangan, mati habis berselerak mayat di sana sini. Fatawalla anhum, maka berpaling Nabi Saleh daripada mereka itu, yang lepas mati daripada itu. Waqala, dan kata Nabi Allah Saleh alaihi salam, ablaghtukum risalata rabbi. Nabi Saleh kata, aku dah sampaikan risalah Tuhan aku. Wa nasihatu lakum, aku dah nasihat hangpa dah benda ni. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, tapi nak buat macam mana? Hangpa jenis orang yang tidak mau dengar nasihat. Dah jadi macam tu, Nabi Saleh sebut benda ni. Dia kata apa? Laqad ablaghtukum risalata rabbi. Apa yang Tuhan suruh hadap, aku hadap. Dia kata, jangan salahkan aku atas azab yang kena kat hangpa ni. Aku hadap tak apa yang Tuhan suruh. Wa nasihatu lakum, aku nasihat hangpa elok-elok. Bukan aku maki hamu hangpa, bukan aku, aku nasihat hangpa elok-elok. Aku dah buat dah benda tu. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, tapi nama kata hangpa ni jenis tak mau dengar nasihat. Maka inilah padahnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia bawa mai satu cerita. Dia kata ada satu spesies yang engkar ni. Satu orang nama dia Abu Rughal, dia kata. Dia ni semasa jerukah dan semasa gempa bumi ni, dia tak ada di tempat kejadian. Dia berada di Al-Haram. Dia berada di Tanah Haram. Maka dia terlepas. Dia tu ingat tu dia terlepas. Dalam tafsir Ibnu Katsir, riwayat ni mai kata apa? Selangkah saja dia langkah keluar daripada sempadan Al-Haram, sempadan Tanah Haram, selangkah saja keluar, tiba-tiba seketul batu turun timpa kepala dia, mati di situ. Maknanya Allah tak tinggal sekot pun hadir-hadir dia ni. Abu Rural orang kaya. Masa kejadian tu dia berada di Al-Haram, jadi dia tak kenal malah bertakwa tu. Dia ingat dia selamat. Selangkah saja keluar daripada border Al-Haram, tiba-tiba batu mai gedebak dia tu, mati dia di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis cerita apa? Nabi berjalan di kawasan tu, kawasan Abu Rughal, kena timpa batu ni. Nabi tanya dekat sahabat-sahabat dia, Nabi kata, hangpa tahu tak kubur siapa ada di sini? Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat kata, Allah dan Rasul yang tahu, kami tak tahu ni siapa. Nabi kata, di sinilah dikebumikan satu daripada kaum Samud yang menjadi umat Nabi Saleh, nama dia Abu Rughal. Dia keluar saja daripada Tanah Haram, batu timpa dia, dia ditanam di sini. Nabi kata, kalau hampa nak kepastian korek tempat ini, hampa akan jumpa satu orang manusia dengan tongkat mah yang digunakan oleh Abu Rughal. Sahabat korek satu tongkat tu ada di sana, tongkat mah. Ini tuan-tuan boleh rajuk di dalam tafsir Ibnu Katsir, cerita tentang Abu Rughal. Tuan-tuan, takat tu tuan-tuan, apa kita nak kata? Main-main ke Islam ni? Itu soalan ni. Main-main ke ni Islam? Hak kita duk belajar, hak kita duk kata ugama kita, hak kita duk baca Quran dan hadis cerita pasal Islam ni, main-main ke benar ni? Tidak ada main-main dalam Islam tuan-tuan. Melainkan Islam ini adalah satu benda yang serius yang kita kena ambil pegang, dijadikan sebagai satu pedoman untuk hidup kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Balik ke muka surat 296. Bila nak habis? Agak-agak tuan-tuan. Saya pun tak tahu bila. 9, pukul 9. Sambung dia kata, wa ma khalaqna as-samawati wal ardh wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan tiada kami jadi akan langit dan bumi dan barang yang antara langit dan bumi itu melainkan dengan sebenar. Tuhan kata aku bagi jadi langit, aku bagi jadi bumi, aku bagi semua benda ada antara langit dengan bumi. Maksud dia apa? Manusia, malaikat yang berjaga Raqib dan Hatib, cerita malaikat Jibril, semua ni Tuhan bukan saja buat, tetapi benda ni illa bilhaq. Malaikat ini cerita serius, ini cerita benar, yang menjadi dalil yang menunjukkan atas keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil kata Tuhan tu ada dan Tuhan tu maha berkuasa. Tentu pelik tak pelik tuan-tuan? Satu gempa dasar laut berlaku di perairan di Bandar Aceh pada gegaran yang sama. Satu menghasilkan tsunami, satu tak menghasilkan tsunami. Pelik tak pelik? Satu dunia bunyikan amaran tsunami ni baru ni. Satu dunia CNN bagi tahu kata tsunami akan jadi. Tak ini. Hari itu dia punya gerakan lebih kurang sama punya teruk jadi di seluruh dunia. Jadi dengan tak jadi ini, siapa punya kuasa? Allah punya kuasa. Itu saja. Dia nak bagi jadi, kalau kurang daripada skala Richter tu pun dia boleh bagi jadi. Kalau dia tak mau bagi jadi, lebih daripada skala Richter tu pun dia boleh bagi tak jadi. Yang kontrol semua benda ni, tanah ni, gempa bumi ni, air, air laut, tsunami, banjir besar, kempangan pecah dan sebagainya, api yang menyala terbakar hutan di Amerika dan sebagainya, di Australia dan sebagainya, angin, daripada angin sepui-sepui bahasa sampailah kepada angin taufan, tornado dan sebagainya, siapa kontrol makhluk-makhluk ni semua? Allah Subhanahu wa taala. Dia nak bagi jadi, idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Dia nak bagi jadi apa pun, dia kata jadi. Maka kenapa manusia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah, wa inna sa'ata la'atiyah, dan bahawasanya kiamat lagi akan datang. Tak dapat tidak dibalas tiap-tiap seorang akan amalannya. Kiamat, bila kita jumpa kiamat, kita kena ada dua tafsiran dalam kepala. Satu, kiamat dalam arti kata kiamat hancur alam ni. Yang kedua, mengikut ulama tauhid yang kata kiamat itu ialah mati. Kiamat pada kita ialah hari mati kita. Kiamat hari akhir kepada hidup kita. Kalau kiamat dunia, hari akhir kepada alam ini. Jadi kiamat ni ke mana pun kita jumpa, sama ada jumpa dalam bentuk hancur dunia ni ataupun jumpa dalam bentuk kita hancur, kita mati. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wa inna sa'ata la'atiyatun, dan bahawasanya kiamat mesti akan main, tak dapat tidak. Baiklah, boleh mati, tak ada apa-apa. Baiklah, cantik, tak ada apa, senang perut sikit, senang perut. Allah yang hampak mentua saya sehat, alhamdulillah, tak ada masalah, bekai askar tiap-tiap pagi jogging, alhamdulillah sehat, tak ada apa. Pukul 10 nak sembahyang duha, sakit perut. Duk elok-elok seminggu awal telefon sembang dengan kita, senak perut, sakit perut, tengok nampak serius. Mereka bawa pergi klinik, bawa pergi klinik, ubat injection nampak okey, balik bagi tidur, nak gerak sembahyang zuhur, habislah. Mudah eh? Hak sakit sampai bertahun-tahun tak mati pun ada, ada sehat elok-elok, sikit senak perut membawa maut pun ada. Habuan kita, kita tak tahu macam mana. Habuan kita, habuan orang ni kita tengok macam-macam dah. Habuan kita macam mana? Duk elok-elok umur 30-an, strok dia lumpuh pinggang ke bawah. Mulut duk cakap berah dan sembang berah tu lah. Berak pun tak sedap. Tuan-tuan, habuan dia. Macam-macam orang, macam-macam habuan Tuhan bagi. Kita ni cuma nak kena minta apa dekat Tuhan? Minta, ya Allah, apapun, janganlah bagi satu fitnah ujian dekat kita yang fitnah tu boleh merosakkan kita. Rosak, tuan-tuan. Rosak macam mana? Dia bagi dekat kita fitnah ujian dalam bentuk sakit sampai tak boleh urus diri sendiri. Sampai bini naik menyampah kat kita. Walliyazubillah. Bini ni hadut dengan kita 40 tahun ni. Menikah 40 tahun duduk dengan kita ni. Tata dia main satu fitnah, satu balak ujian dekat kita. Dia jadi sakit lagu tu. Bini daripada mula sayang ni. Lama-lama dia naik menyampah. Apa jadi tuan-tuan? Bini mat atas kereta, dia hantar balik rumah mak. Berlaku. Menikah atas pilihan sendiri, mak pak tak setuju. Bila menikah, laki bini pergi duduk asing. Jadi kerana mak pak tak setuju pilihan dia, maka dia pun jadi renggang dengan mak pak dia. Tak balik, tak tengok, tak tanya apa, tak ambil tahu orang tuan ni. Sampai anak tiga. Sampai anak tiga. Dia mai tak tahu apa hal. Terus jadi, jadi saya. Lembek. Tak boleh. Nak gerak jari pun tak boleh. Doktor kata strok. Umur baru awal 40. Bila jadi lepas tu, bini mula. Dia kata, ni apa lah. Mula-mula jaga. Lepas sebulan, lepas dua bulan, lepas lima bulan, lepas tu dia menyampak. Oh, dia kata susah macam ni, anak nak jaga lagi, dia nak kena pergi kerja lagi, dengan laki lagi, dengan pampers, nak pakai duit, nak bayar lagi, dia rumah-rumah, panggil kereta mai, pergi hantar balik rumah mak dia, bini pun tak balik, pergi, pakai kirim dengan teksi, bagi duit, ni alamat, pergi hantar. Tu habuan dia, tu habuan dia. Teksi sampai depan rumah, mak ni keluar-keluar, tengok-tengok anak dia, tak tengok dah, betul dah. Duduk terpulai. Panggil orang sebelah rumah usung buat turun. Mak jaga balik dia ni. Macam mana jaga dia masa duk pakai lampin dulu ni. Mak jaga balik. Masa dia menikah dulu dia tak mau tengok muka orang tua ni. Tuan-tuan, habuan tuan bagi kat dia. Kita nak tafsir kejadian tu macam mana. Itu atas kita. Tapi tak tentu hak kita tafsir tu tepat. Tapi pokok pangkalnya itu yang jadi kat dia. Takut ni hadu jadi keliling kelalang kita ni kalau kita perhati tengok ambil yang kibar fikir oh takut tengah cerita dia apa sedap diri kita lemah Tuhan aja boleh tolong kita minta dekat Tuhan apa dia janganlah dibalak diuji kita ni dengan ujian yang kita tak boleh tahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Bahwasanya Tuhan engkau ya Muhammad ialah Tuhan yang menjadikan setiap sesuatu. Tuhan beritahu kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan dia yang buat semua. Aduk jadi atas dunia ni sempurna pun Tuhan yang buat. Nak jadikan sebuah negara ekonomi mengudung jatuh pun Tuhan yang buat. Atas sebab musabab yang berbagai-bagai. Tapi Tuhan yang buat benda tu. Nak jadikan negeri tu baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang baik dan mendapat keampunan Allah pun Tuhan yang buat. Atas sebab musabab yang tertentu. Tuhan bagi dekat kita negeri. Tuhan bagi kita hidup dalam negeri itu. Tuhan bagi dekat kita Nabi. Tuhan hantar Al-Quran melalui Nabi itu. Penduduk negeri itu, kalau dia pegang Nabi itu, apa Nabi itu habak dia buat semua. Allah jadikan negeri dia, baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Negeri itu jadi negeri baik. Yang kata baldatun tayyibah, negeri baik ni apa dia tuan-tuan? Ekonomi ni baik. Dari segi sistem sosialnya baik. Pendidikannya baik. Segala-galanya Tuhan jadikan baik. Wa rabbun ghafur. Lebih daripada itu, Tuhan jadikan negeri itu negeri yang mendapat keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang buat. Dia kata apa? Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Bahwasanya Tuhan itu wahai Muhammad, dialah Tuhan yang menjadikan setiap sesuatu. Lagi ketahui dengan setiap sesuatu itu kulli dan juga juz'i. Tuhan tahu benda itu umum dan khusus. Tuhan tahu di dalam dunia ni pokok ada berapa batang semua sekali. Tuan-tuan, kalau kita tanya ni, anduk mana? Abang kata saya duduk taman sekian-sekian di Kepala Batek. Dalam pagar rumah hang saja ada berapa batang pokok? Garu, muruh, rambut, gerak-gerak-gerak je. Dia dalam pagar rumah dia, tak kecil tu, dia tak ingat pun berapa batang pokok ada. Baru nak kena kira balik, depan pagar ada dua, dalam depan tempat kereta dua, balik nu ada tempat lima, enam, tujuh, berapa tu kira lain. Tu yang kata manusia nak cakap pandai tu, berapa batang pokok ada dalam pagar rumah dia, apa dia tu kena ulang kira sampai lima, enam kali. Tuhan, dia tahu berapa batang pokok dan dia tahu tiap-tiap batang pokok itu daun ada berapa lai, dan dia tahu hak nak lurus tak lagi berapa lai. Tuhan tahu benda ni kulli dan juga juz'i. Dia tahu secara semua dan secara khusus. Tuhan tak. Kita, tu saya cakap besar lah tuan-tuan. Pegang kita tanya ni. Anak orang kata 4 orang. Hak anak nombor 2, IC nombor berapa? Tak tahu lah. Anak nombor 2, IC nombor dia berapa? IC nombor dia nazat dia telefon dia. Ada pok, pok hak teruk lagi. Hak teruk lagi ni. Orang tanya, ni anak hak nombor 3, ni tarikh lahir bila? Yang tu pun tak tahu. Yang tu pok teruk lagi. Ada pok hak teranak teruk lagi. Tanya anak ada orang pun tak tahu. Yang tu teranak teruk. Nampak kata manusia ni, ada cakap pandai duk tepuk meja kedai kopi ni. Tak patut aja. Tak patut aja. Anak orang pun terlupa. Belum tanya khusus, tanya secara juz'i. Anak nombor 2 itu masuk universiti mana? Dia jawab lah, masuk universiti USM. Dia buat kursus apa? Susah lah. Kursus apa? Dia tapi sains ni lah, sains ni pun. Sebut sains, sebut sains. Tapi sains ni lah. Tak dia buat apa, engineering ke apa? Ini saya yang ni, saya apa-apa nak tahu. Tupak tak? Tak ada. Pun nak lawan Tuhan tu. Nak lawan Tuhan. Anak buat kuasa apa pun tak tahu. Nak lawan Tuhan yang tahu pokok berapa batang. Yang tahu tiap-tiap pokok ada berapa lain ni. Dia nak pergi lawan Tuhan tu. Kacau tuan-tuan. Firman Allah. Walakad atainaka sab'an minal masani. Dan sungguh telah kami datang akan dikau wahai Muhammad. Sab'ul masani. Sab'ul masani apa dia? Sabda Nabi SAW. Sab'ul masani itu ialah Fatihah. Iaitu ada 7 ayat. Itu panggil Sab'ul al-masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Maksud yang diulang-ulang apa dia? Fatihah ni tiap-tiap kali kita semayang, pada tiap-tiap rakaat kena baca. Itu yang kata Sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang baca. Satu hari duduk dalam 5 waktu semayang minimum. 5 waktu semayang. Tiap-tiap satu semayang tu, tiap-tiap rakaat dia kena baca Fatihah. Maka Fatihah itu disebut oleh Nabi sebagai Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Dan hadis itu riwayat Syaikhan, iaitu riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kerana diulang pada tiap-tiap rakaat sembahyang itu. Dan Al-Quran Al-Azim, dan Quran yang maha besar yang telah kami datang akan dikau. Ni Allah Subhanahu wa taala waktu turun mai dekat kita Sab'ul Matani, Al-Fatihah dan juga Quran yang di dalamnya terkandung ayat-ayat yang besar. Ada satu lagi tafsir di kalangan ulama. Dia kata Sab'ul Matani ini bukan Fatihah, tetapi dia kata 7 surah yang panjang-panjang. Itu sebahagian ulama, di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ad-Dahhak. Ini semua ulama-ulama tafsir hebat. Mujahid. Dia ni kata Sab'ul Matani dalam ayat tadi ni bukannya Fatihah. Tetapi Sab'ul Matani itu ialah 7 surah yang panjang-panjang. Apa dia? Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, Al-Nisa, Al-An'am, Al-A'raf dan juga surah Al-Anfal. Dia kata itu 7 surah yang panjang-panjang. Ada semua ulama Al-Anfal tu dia kata no, bukan Al-Anfal, surah At-Taubah. Ada semua ulama kata no, bukan surah Al-Anfal, surah At-Taubah, surah Yunus. Hak 6 tadi disepakati, hak yang ketujuh tu dia terkhilaf. Itu macam-macam tafsiran dia. Tetapi di kalangan ulama tafsir yang kuat mengatakan Sab'ul Masani itu ialah Al-Fatihah. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Dan janganlah engkau panjangkan dua mata engkau, yakni gemar kepada barang yang kamu beri bersedekah, akan segala kafir-kafir itu, yakni daripada harta, kebesaran, kemegahan dan sebagainya. Kerana kembali mereka itu kepada azab neraka yang berupa pemberian yang bersifat istihza. Ini kita baca bulan depan insya-Allah. Ayat yang akan datang ni dia nak cerita kata apa, kita orang Islam yang beriman ni jangan duk terliok dengan apa yang Tuhan bagi ke orang kafir. Sebab apa, kita kadang-kadang ada orang Islam. Saya dulu pernah masa dulu kerja di satu tempat dulu ni, saya kena buat usrah dekat apa nama kelompok pendidikan ni, orang pandai-pandai. Jadi bila kita buat usrah, satu orang kuat ni sudah tanya. Dia tanya saya, dia kata, pasal apa? Dia kata, buah-buah kasyang duk makan babi tapi dia pandai. La ilaha illallah. Dia boleh tanya soalan tu dalam usrah. Pasal usrah saya tu, saya dibawa cerita tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni satu hari dia mengadu dekat Tok Guru dia. Tok Guru dia nama Waqi'. Imam Syafi'i tulis benda ni dalam kitab dia. Dia kata, Syakautu ilal Waqi' an su'i hifzi fa asharani bitarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurudha la yubta lil 'asi. Imam Syafi'i tulis macam tu. Imam Syafi'i kata, syakautu ila al-waqi', aku mengadu dekat Tok Guru aku, nama Tok Guru aku ni Waqi', an su'i hifzi, tentang hari ni tak tahu pasal apa hafalan aku teruk. Pasal dalam cerita bagi tahu main dekat kita, kata Imam Syafi'i ni dia kalau dia baca kitab dia tengok tu dapat semua, macam mana mesin photostat. Tak turun pula. Imam Syafi'i ni terang hati dia. Dia tengok ni. Ni dia baca daripada from top to the bottom. Semua rekod. Cerdik macam tu. Tiba-tiba satu hari. Jadi payah. Baca top sampai bottom. Eh, baca apa ni? Baca lagi. Baca. Ish, baca apa ni? Baca. Kalau tuan-tuan pergi cakap dekat budak-budak sekolah, pernah tak hampa lalui keadaan ini? Dia berkata pernah. Apabila fikiran tak fokus, baca ni, baca tak tahu 15 kali lah, baca tak tahu ni, baca apa ni, dia tak masuk. Fenomena itu berlaku sekali kepada Imam Syafi'i. Syakau tu ilal waqid, dia pun mengadu kat Tok Guru dia, nama waqid, ansu'i hizzi, tentang buruknya hafalan aku, payah nak ingat hari ni, tak tahu pasal apa. Fa'asyarani bitarkil ma'asi. Tok Guru dia kata dekat dia, hang ada buat apa-apa maksiat tu, jangan buat maksiat, tinggalkan maksiat tu. Fa'innal ilma nurun, kerana ilmu itu umpama cahaya. Wa nurullah la yu'ta lil'asi, dan cahaya Allah dia tak didatangkan kepada orang yang buat maksiat. Imam Syafi'i pun cek balik apa benda satu silap yang cerita tu panjang lah. So dia find out benda tu, okay balik dia. Dia ni boleh tanya saya, dia kata, Amir, kerana sikit benda tu hafalan dan ingatan boleh kacau. Dia kata ni macam budak-budak student kita kapiah ni, mereka duk makan babi ni lagi dahsyat. Dia kata, tapi ya, mereka ada pacodik. Dia kacau. Dia boleh tanya macam tu soalan. Tajuk yang akan datang akan mengupas benda ni. Tajuk ni akan datang ni, yang ayat kita baca sekarang. La tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Tuhan kata jangan ada daripada kalangan hampa ni yang cuba nak panjangkan mata, maksudnya cuba nak tengok orang-orang kafir ni, lepas tu cuba nak bandingkan kafir dengan kita. Pasal apa mereka lebih tu, pasal apa kita lebih ni, pasal apa, jangan. Tuhan kata jangan lebih tu. Bahkan ada lebih teruk. Orang mengaku Islam, nama Islam dan sebagainya, tapi lebih teruk. Apabila dia kata apa? Dia kata orang Islam yang tidak boleh maju, orang Islam yang ekonomi tak boleh bangun. Orang ni pasal apa? Pasal Islam. Oh, lagi teruk. Eh, pasal apa kata lupa tu? Oh, dia kata Islam ni banyak sangat pantang larang. Yang ni haram, yang ni haram, hak tak haram pun syubahat. Haram tak boleh, syubahat tak boleh, suruh tinggal. Dia kata akhirnya mana kita nak pergi? Ekonomi global ada mula rumah yang cakap merepek. Ekonomi global hari ini kalau kita nak terikat dengan pantang larang halal haram syubahat ni, dia kata sampai bila pun kita tak akan maju dalam ekonomi. Cakap tu, tuan-tuan pernah ke tak pernah dengar? Tuan-tuan jawab, simpanlah hati ya. Ada orang cakap macam tu. Dia cakap macam tu. So Allah cakap dia tu, dia beli Islam. Islam ni menghalang dia daripada maju. Seolah-olah punya begitu. Ayat yang akan datang ni, dia nak main apa benda ni? Tuhan nak abang dekat kita, tak saduk keliak. Tengok kejayaan orang kafir ni, tak saduk keliak. Pasti apa? Kejayaan mereka, akhir mereka akan jadi apa? Orang kata biar sikit yang berkat daripada banyak yang membawa kemubarakat. Jadi jutawan tuan-tuan daripada duit haram, buat apa? Ada sikit cukup makan minum pakai kita anak beranak, tetapi daripada sumber halal, alhamdulillah, cukup bagi kita. Ada masa pula bagi kita untuk nak main masjid, nak dengar Quran, nak dengar hadis Nabi, daripada ada juta-juta seminggu, sebulan, setahun telinga tak pernah dengar Quran, tak pernah dengar hadis Nabi. Dan dia kata tiga hari kalau kita tidak dengar apa-apa tazkirah agama, Allah letak satu titik hitam dalam hati kita. Tiga hari tak dengar. Akhirnya kita ni jadi tak tahu manusia ke menatang kita ni, kita pun tak tahu. Jangan sampai jadi lembut. Apatah lagi tak dengar ditambah dengan dosa. Nabi kata iza aznaba zanban nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda. Satu orang buat satu dosa, Allah lepas satu titik hitam di atas hati dia. Fa in taba sukila qalbu. Kalau lepas itu dia bertaubat, astagfirullahalazim, aku dah terbatas dah, Allah padam balik titik hitam itu. Fa'illam yatub. Tapi kalau dia tak bertaubat, dia buat dosa satu titik, dia buat dosa satu titik, dia buat dosa satu titik, tak bertaubat dia daripada dosa dia. Hatta yaswaddal qalbu kullu. Nabi kata hati dia jadi seketul hati yang hitam lega. Pada ketika itu dia jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Bulan depan tak ada bulan. Cuti sekolah. Kan? Lagi? Lagi sekali insyaAllah bulan 7, bulan last. Lepas itu puasa insyaAllah. Panjang umur kita, kita jumpa bulan 7. Elok-elok insyaAllah kita habis surah Al-Hijr. Lepas-lepas raya esok kita sambung surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini adalah surah tentang lebah. Dia nak beritahu dekat kita lebah. Istimewa lebah ni apa dia? Pada madunya, pada honey tu. Istimewa lebah ini pada madunya. Madu tu mai daripada mana? Daripada berbagai-bagai bunga, berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan yang dihirup oleh lebah ni. Akhirnya dia membentuk satu madu, yang madu ni membawa satu janji penawar kepada berbagai-bagai penyakit. Maka dikiaskan madu lebah ni dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita berpegang berbaca hari ini adalah kombinasi daripada kitab-kitab yang terdahulu. Yang kata Taurat, Zabur, Suhuf-Suhuf Nabi-Nabi, Injil dan sebagainya ni, semua itu digarap dan dimasukkan ke dalam Quran, dan ditambah lagi beberapa keistimewaan Quran yang membawa Quran ini menjadi kitab yang sesuai sepanjang zaman. Dan Quran ini umpama madu, dia menjadi ubat dan penawar kepada segala penyakit